Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah SWT, pujian syukur kepada Allah SWT. Kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu menggali faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah SWT memudahkan kita selalu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, di pagi yang berkah ini jangan pula kita lupa untuk memperbanyak, ya, di hari Jumat memperbanyak ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kita yang dimotivasi oleh Rasul kita SAW, agar kita memperbanyak di hari yang berkah ini untuk mengucapkan salat dan salam bagi Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, pembahasan kita sebagaimana di pada pembahasan-pembahasan lalu, di mana kita membahas sekilas biografi para ulama yang wafat dalam masa kekuasaan kekhalifahan tertentu, ya. Maka pada kekhalifahan Al-Hakim bi Amrillah ini yang berkuasa pada tahun 661 Hijriah sampai 701 Hijriah, jadi sekitar 40 tahun beliau berkuasa, tentu banyak peristiwa dan banyak pula para ulama-ulama yang gugur dalam masa kekuasaan beliau, ya, atau yang meninggal. Nah, sebetulnya banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di sini, karena memang di tahun 661 Hijriah ini adalah tahun kelahirannya Syekhul Islam Taimiyah. Dan kemudian yaitu di awal berkuasanya Hakim bi Amrillah, yaitu khalifah yang kedua dari Khalifah Bani Abbasiyah yang telah bermarkas, yang telah berpusat di Qahirah, ya. Nah, yaitu berarti pada tahun 701 berarti Syekhul Islam Taimiyah sudah berumur 40 tahun. Nah, oleh sebab itu di dalam semasa kekuasaan Hakim bi Amrillah ini juga terdapat peran penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bekerjasama dengan penguasa di dalam mempertahankan kekuasaan kaum muslimin dari serangan bangsa Tatar. Jadi tidak sedikit dari peranan beliau, Syekhul Islam Taimiyah memberikan motivasi dan dorongan, ya, serta memotivasi kaum muslimin untuk berjihad bersama penguasa saat itu, ya. Tentu peristiwa-peristiwa ini kemungkinan bisa, kalau ada waktu kita akan bahas sedikit peranan Syekhul Islam Taimiyah di dalam masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah, atau nanti saat kita membahas biografi Syekhul Islam Taimiyah kita akan sebutkan peranan beliau di dalam menjaga kesatuan, ya, daulah Islamiyah di masa beliau, dan kerjasama beliau dengan para penguasa untuk menjaga wilayah Islam dari cuplokan, dari serangan bangsa Tatar. Nah, di dalam masa kekuasaan Hakim bi Amrillah ini, Imam Suyuti mentalkhis, meringkas, menyebutkan nama ulama-ulama besar yang wafat di masa kekuasaannya, yaitu dari rentang tahun 661 Hijriah sampai 701 Hijriah. Jadi 40 tahun itu banyak sekali tentunya, ya, pastinya para ulama yang wafat. Di antaranya adalah yang berperan penting di masa kekuasaan Hakim bi Amrillah, yang di mana memberikan sebuah ultimatum atau resolusi jihad, ya, bahasa kitanya di masa Baibaris, Sultan Baibaris, di mana ketika Sultan Baibaris meminta pendapat kepada para ulama untuk memungut atau meminta bayar iuran daripada masyarakat umum untuk membeli peralatan tempur, peralatan perang, ya, alat-alat pertempuran yang dibutuhkan untuk menghadapi peperangan dengan bangsa Tatar saat itu. Maka telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Syekh Izzuddin Abdussalam menyebutkan dibolehkan apabila memang kas negara telah kosong dan juga para pejabatnya tidak memiliki kemewahan dari harta mereka. Jadi setelah kas negara kosong, yang pertama lagi berikutnya, yang setelah itu yang berikutnya harus menyumbang itu adalah para pejabat mereka, yaitu menginfakkan harta-harta mereka untuk membeli peralatan perang dan juga masyarakat umum. Nah, oleh sebab itu kita akan coba melihat sekilas tentang biografi beliau, tentang Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam ini. Dan juga di dalam masa rentang waktu 661 Hijriah sampai 701 Hijriah itu, di antara para ulama besar lain yang terkenal tentunya adalah Imam Abu Syamah. Ini dari kalangan ulama Syafi'iyah juga, itu Imam Abu Syamah, ya, yang memiliki kitab Al-Ba'ts 'ala Inkar al-Bid'ah. Jadi kemudian juga ada imam yang terkenal dalam ilmu tafsir, itu Imam Al-Qurtubi, ya, sebut tafsir wa tadhkirah. Kemudian ada lagi Imam Burhanuddin Al-Burhan Ibnu Jamaah. Dan juga Ada pula bapak dari Ibnu Daqiq Al-Id, itu Mujaddudin Ibnu Daqiq Al-Id, tapi bukan Ibnu Daqiq Al-Id yang masyhur. Ini wafatnya nanti di masa pemerintahan berikutnya, yang insyaallah kita akan bahas juga sekilas tentang biografi beliau. Kemudian juga ulama Syafi'iyah yang wafat juga adalah Muhyiddin An-Nawawi, Imam Abu Zakaria An-Nawawi, yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, ya, Imam Nawawi. Kemudian itu di antara ulama-ulama yang wafat. Dan juga Abdul Halim Ibn Taimiyah. Abdul Halim Ibn Taimiyah ini adalah bapak dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik, insyaallah kita akan bahas mana yang memungkinkan untuk kita bahas, insyaallah di antara seperti mana Abu Syamah, kemudian juga Imam Al-Qurtubi. Baik, permisalan pendengar rahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat pembahasan tentang sekilas biografi Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Ya. Nama beliau adalah yaitu Abdul Aziz bin Abdissalam. Ya, nama beliau Abdul Aziz bin Abdissalam Ibn Abil Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzab. Ya. Itu biittifaq ulama, ya. Wa juga ulama menulis biografi beliau, ya. Kemudian nisbah dulu, nisbahnya adalah pada qabilah As-Sulami, Al-Maghribi, Ad-Dimashqi, Al-Misri, Al-Syafi'i. Nah, itu nisbah beliau As-Sulami, Al-Maghribi, Ad-Dimashqi, Al-Misri, Al-Syafi'i. As-Sulami nisbah kepada kabilah Bani Sulaim, ya, salah satu kabilah yang masyhur di kalangan pecahan dari kabilah Bani Qabail Mudar. Dan banyak sekali ulama-ulama yang nisbah kepada ini, yaitu daripada Bani Sulaim ini, ya, As-Sulami. Jadi beliau adalah Arabil Asl, jadi beliau adalah keturunan Arab. Al-Maghribi artinya bahwa asal beliau itu kembali kepada Biladil Maghrib, ya, daerah barat, yaitu Jazirah Afrika, ya, yang Biladil Maghrib itu, ya, itu yang dimaksud seperti Maroko, Algeria dan Tunisia. Wala'alla ahlu ajdadihi ja'a minal maghrib wa sakana syam. Jadi menurut, ya, kemungkinan beliau ini bapaknya adalah berasal dari maghrib, ya. Kemudian maghrib itu maksud daerah yang sekarang terbagi beberapa negara, yang dahulu disebut maghrib, ya, al-arabi, yaitu Tunisia, Maroko dan Algeria atau Aljazair, ya. Nah, kemudian tinggal di Syam. Nah, di Masyki'ina nisbah kepada tempat tinggal beliau, ya, karena beliau lahir di Syam dan besar di Syam dan menuntut ilmu di Syam juga, di Damaskus, maka disebutlah Ad-Dimashqi. Dan bahkan beliau juga memegang berapa urusan penting, ya, kedudukan penting di negeri Damaskus, ya, dan menjadi guru di Madrasah Salihiyah dan lainnya. Dan memiliki beberapa tugas-tugas penting, ya, baik dari negara maupun ke sosial masyarakat, ya. Dan bahkan lama hidup beliau di Damaskus. Kemudian adapun Misri adalah nisbah kepada Mesir tentunya, ya, yang beliau setelah tinggal di Damaskus pindah ke Mesir, ya, dan menetap di sana, dan beliau meninggal di Mesir. Nah, dan dikuburkan di Mesir. Nah, walidzalika yuqal anhu, karena itulah disebut, ya, Maghribi aslan, Dimashqi maulidan, wal Misri daran wa wafatan. Jadi sesuai dengan negeri-negeri yang beliau lalui, ya, Maghrib adalah asal dari bapak beliau, datang pindah ke Syam, ditinggal di Damaskus, kemudian disebut beliau Maghribi Dimashqi Al-Misri, wafat karena beliau terakhir dari kehidupan beliau di Mesir dan meninggal di Mesir. Baik. Kemudian Asy-Syafi'i adalah nisbah ila madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fi fiqh Islami, dalam paham fikih, ya. Wujud ila al-'izz li'annahu tafaqqaha 'ala hadha al-madhhab. Kenapa disebut sebagai Syafi'i? Karena beliau mendalami, ya, madhab Syafi'i. Dan beliau mengajarkan serta memfatwakan hal-hal yang sesuai dengan madhab Syafi'i. Kemudian juga beliau menjadi hakim dengan istinbat al-ahkam fara'iyyah, ijtihad beliau membangun di atas kaidah-kaidah fikih ulama Syafi'iyah. Dan beliau juga mengarang kitab, ya, yang berkenaan dengan fikih Syafi'i, ya. Sampai beliau pada tingkat ijtihad fil madhab, beliau adalah pada tingkatan orang yang sudah sampai pada tingkat mujtahid dalam madhab Syafi'i. Baik. Kunia beliau siapa? Kunia beliau adalah Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Gelar-gelar beliau di antara gelar beliau adalah Izzuddin, dan juga digelar sebagai Sultanul Ulama. Sunnah Ulama ini nanti akan kita lihat, karena beliau adalah orang yang vokal di dalam menyuarakan kebenaran, sehingga disebutkan dengan Sultan Ulama atau Izzuddin. Jarian ala adati dzalikal asr alladzi intashar fihi al-alqab. Kenapa beliau digelar Izzuddin? Karena memang pada masa beliau itu sering banyak diberikan gelar-gelar ya kepada para ulama maupun para penguasa ya. Jadi amatan lil khulafa wal muluk wal umara wal ulama. Jadi diberi gelar-gelar kehormatan baik para pejabat khalifah, para raja, para amir-amir dan para ulama. Nah, wa nisbatu ila din khasatan faluqiba bi izzuddin ya. Jadi nisbahkan kepada agama untuk orang yang membuat agama ini kokoh, mulia ya. Kemudian Izzuddin diringkas menjadi Al-Izzu Abdissalam. Ini sering disingkat Al-Izzu Ibni Abdissalam, sering disebut dengan begitu ya. Ini nama yang jadi populer dalam menyebut nama beliau ya, di masa beliau dan juga dalam kitab-kitab sejarah maupun dalam kitab-kitab biografi dan fikih ya. Kemudian beliau terkenal dengan gelar beliau yang kedua yaitu Sultanul Ulama. Sultanul Ulama ya, yu'rafu aidan bi Ibni Abdissalam ya, isyara ilaihi fi ba'dil ahyan. Jadi kadang disebut Ibni Abdissalam, kadang disebut Sultan Ulama. Walakin syariku fi hadhihi tasmiyah al-akhira ghairuhu min al-malikiyah khasa. Kata penulis di sini bahwa gelar beliau yang terakhir ini juga ada sebagian ulama malikiyah mendapat penyebutan nama gelar sebagaimana juga. Ya, dan juga dari Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ya, wadhalika nusibat ba'du kutubihim ila al-Izz Abdissalam. Sehingga ada yang menisbahkan sebagian buku-buku mereka kepada Al-Izz Abdissalam. Dan juga dia sebut dengan laqab Al-Qadi, karena beliau menjadi qadi baik di Damaskus maupun di Mesir. Wa hadha wasfun lahu li tawallihi mansib al-qada fi Dimashq wal Qahirah. Disebut dengan qadi karena beliau memegang jabatan ini waktu tinggal di Damaskus dan juga waktu tinggal di Qahirah, di Kairo ya. Kemudian juga diberi gelar yang qadil qudha, qadil qudha ya. Hakim maha hakim gitulah ya. La ta'yini mas'ul 'anil qudha wal qudha ya, 'anil qada wal qudha. Karena dia bertanggung jawab membawahi ya urusan kehakiman dan juga para qadi ya. Jadi kalau kita mungkin Mahkamah Agungnya gitu. Di Fustat Walwajil Qalbi, dan di beberapa tempat di antara di daerah Fustat. Adapun lakabnya sebagai Sultan Ulama adalah faqad laqibahu bi tilmizu al-awwal Ibnu Daqiq. Jadi yang menyebutnya sebagai Sultan Ulama adalah yang beri gelar ini pertama kali adalah muridnya itu Ibnu Daqiq al-Id. Ibnu Daqiq al-Id yang nanti ya ini juga seorang ulama besar. Kama dzakaru Subki ya, dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah tentunya, waladhi laqaba Syekh Izzuddin Sultan Ulama. Dialah yang memberikan gelar kepada Syekh Izzuddin bin Salam dengan gelar Sultanul Ulama. Wa wajhu tasmiyah annahu akkada makanatal ulama ya, akkada makanatal ulama. Apa alasannya dia digelar Sultan Ulama? Karena dia meninggikan kedudukan ulama, wa rafa'a dzikrahum fi 'asrihi, dan memberikan kedudukan yang mulia kepada para ulama di masanya. Wajassada dzalika fi mawaqifihi, dan itu terbukti di dalam beberapa peranan-peran penting beliau ya. Fi inkari al-hukam wa salatin wal umara li ba'di tasarrufatihim al-mukhalifah. Yaitu karena beliau adalah yang mengangkat kedudukan ulama di tengah-tengah kekuasaan dan dalam memberikan nasihat pengingkaran terhadap para penguasa, sultan dan para amir-amir yang di dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang menyelisih aturan agama. Wa qari'ahum bil hujja wal bayan faghalabahum. Jadi mana di ketika memberikan nasihat Syekh Izzuddin memberikan hujah-hujah, penjelasan-penjelasan yang mengalahkan argumentasi-argumentasi mereka. Wa kana ala ra'sul ulama fi hadzal mawqif asl. Ya, dia adalah yang memimpin para ulama di dalam mengambil sikap-sikap seperti ini ya, mimma'radu likathir minal mata'ib, dan oleh sebab itu beliau sering menanggung konsekuensi-konsekuensi dari sikap beliau tersebut ya, memimpin para ulama di dalam mengambil sikap-sikap seperti ini ya, mimma'radu likathir minal mata'ib, dan oleh sebab itu beliau sering menanggung konsekuensi-konsekuensi dari sikap beliau tersebut ya, diusir dan segala macamnya ya. Wastaha al-Izz Abdissalam bi hadzal laqab Manakala huma dhamul kutub al-kuttab wal-mu'allifin. Dan beliau terkenal dengan sanjung lakop tadi itu, gelar tadi, ya, dengan banyak ditukil oleh para orang di dalam para penulis dan para penterjemah, ya. Wa ittafaqu ala istiqaqi al-izz li hadhihi tasmiyah, dan mereka sepakat tentang berhaknya gelar itu diberikan kepada Izz Abdussalam. Walakin ikhtalafu fi ta'liliha, tapi mereka berbeda dengan alasan kenapa dia diberi gelar seperti itu. Sebagian mereka menyebutkan alasan yang sebelumnya, yaitu karena dialah yang memprovokasi, ya, menjadi pelopor, ya, para ulama untuk berani memberikan masukan-masukan kepada penguasa. Dan ada pula yang menyebutkan alasannya, innahu ishtahara bihadzal laqab linadharatihi aljadidah, ya, karena dia terkenal dengan ini adalah karena banyaknya pendapat-pendapatnya yang pembaharuan yang dilakukannya. Wa nufuri minat taqlid, dan jauhnya dia daripada sifat taklid. Yani walaupun beliau bermadzhab Syafi'i, tapi beliau tidak muqallid. Dan wuluhu martabatul ijtihad, dan sampainya beliau pada tingkat mustahid, ya. Wa khassatan an wa Syafi'i asy-Syafi'i fi taklid. Nah, kenapa? Karena di masa beliau itu sangat fenomenal sikap-sikap orang dalam taklid kepada imam-imam mazhab. Wal tazama an-nasu bihi wa hamasa ba'dhum bi qafl babul ijtihad, ya, di mana banyak manusia saat itu lebih banyak taklid kepada imam-imam, dan bahkan sebagian mereka berpendapat diam-diam pintu ijtihad telah tertutup. Ya. Wa aqafu ala kutubi sabiqin wa araim lam yukallifu anfusahum ana al-bahth wal istinbat. Mereka hanya cukup melihat kitab-kitab para ulama yang telah berlalu dan pendapat mereka, dan tidak mencoba membebani diri mereka untuk melakukan penelitian-penelitian dan istinbat-istinbat hukum, ya. Wa muwajahatu dhurub al-mutaghayyira wal masail jadidah, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang baru, ya, dimerimkan solusi-solusi dari masalah yang mustajadda, dari persoalan-persoalan yang baru, ya. Baik. Kemudian beliau lahir, tadi kita sebutkan beliau lahir di Damaskus, ya. Kemudian adapun tahun kelahiran beliau, ya, pendapat kebanyakan yang menyebutkan tahun lahir beliau ada 577 Hijriah. 577 Hijriah, dan ada pula yang menyebutkan 578 Hijriah, ya. Baik, kondisi Damaskus di masa hidupnya zaman Al-Izz Abdussalam ini adalah hadratul ilmi wal ulama. Nah, jadi kondisinya Damaskus itu adalah pusat kajian ilmu dan para ulama banyak di sana. Ya, mundu asr al-Umawi, semenjak masa kekuasaan Khalifah Al-Umawiyah. Jadi daulah Al-Umawiyah. Yaqtatuha al-ulama min kafatil funun. Di sana banyak sekali pakar-pakar para ulama dari berbagai bidang, ya, wa yastami' fiha aimatul ilm bari'un. Jadi sehingga berkumpul di sana ulama-ulama yang begitu dalam ilmunya, dan banyaknya para orang datang menuntut ilmu ke sana. Ya, wa kana Masjid Umawi jami'atan li ulum at-tullab wal ulama. Jadi Masjid Al-Umawi itu bagaikan universitas, ya, yang di sana menggali berbagai ilmu dipenuhi oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, dan dilihat dari sejarah kehidupan Izz Abdussalam ini, beliau adalah hidup dalam keluarga yang miskin. Ya, fi ustatin faqira maghmura. Falau jad dzikru sharih li abihi wa ummihi, tidak terdapat penjelasan tentang bagaimana kehidupan orang tua mereka, orang tua beliau, ayah dan ibu beliau, dan juga kakak beliau dan paman-paman beliau, ya. Atau tentang cerita tentang masa kecil beliau, ya, yang disebutkan oleh para penterjemah atau penulis biografi beliau, beliau hanya menuntut ilmu fi sinin mutaakhirah, yaitu pada umur yang sudah agak lanjut beliau menuntut ilmu. Jadi di situ para ulama melihat bahwa beliau ini memang kota Damaskus adalah kota ilmu, ya, kalau bahasa orang sekarang mungkin kota santri, ya, kota jami'ah, kota para pakar ilmu, ulama-ulama besar banyak di sana. Subki menyebutkan dalam Tabaqah Syafi'iyah, ya, bahwa tentang orang tua beliau, ya. Sami'tu Syekh Al-Imam yaqul kana Syekh Izzuddin fi awali amrihi faqiran jiddan. Beliau di masa kecilnya, ya, awalnya beliau sangat miskin sekali, ya. Walam yastaghil illa ala kibar. Jadi beliau tidak bisa menuntut ilmu kecuali pada umur yang usia sudah lanjut. Sebab demikian itu adalah, ya, kana ibitu fi kallasa ya zawiya wal bina al madrasah inda bab shimali al jam'il mu'min. Dia beliau tinggal di sebuah gubuk, ya, kelasa itu zawiya, sudut, sebuah sudut, ya, yang terdapat di salah satu sudut Masjid Al-Umawi, ya, di dekat Masjid Umawi. Fabata biha lailata dzatal barr syadid, ya. Lalu pada saat suatu malam terjadi tidur di malam yang sangat dingin, fahtalama. Lalu beliau mimpi, ya, faqama musri'an wa nazala fi barkatil kallasa. Ya. Dan ketika itu beliau mandi, ya, di suatu apa namanya? Kulah air gitu, ya, tampungan air yang ada di dekat situ. Fa hasalu 'alamun syadid minal barr, sehingga beliau mengalami kedinginan yang luar biasa. Wa 'ada fanama. Tidur lagi dia, kemudian mimpi lagi. Kemudian mandi lagi, ya. Kenapa beliau mandi di sebuah kolam di situ? Ya, karena disebut di sini bahwa pintu masjid tertutup. Ya. Wa huwa la yumkinuhu al-khuruj, karena tidak mungkin untuk keluar. Fatala'a fa ughmi 'alaihi min shiddatil barr. Akhirnya beliau pingsan karena kedinginan berat, ya. Tetapi di sini apakah benar ini cerita ini diceritakan sendiri oleh Izzu Alaihissalam atau adalah kejadian ini apa terulang, ya, mimpi dua kali tiga kali itu apa benar atau tidak, ini yang perlu dilihat. Cuman sumasamina fil maratil akhirah, kemudian di setelah beliau itu di saat beliau hampir siuman, beliau mendengar sebuah panggilan, wahai Abdussalam, atidul ilmi wa amal amal, engkau inginkan ilmu atau pekerjaan? Faqala Syekh Abdussalam, al ilm. Beliau mengatakan, saya mau ilmu, li'annahu yahdi ilal amal, karena ilmu adalah memberikan peluang untuk mendapatkan amalan, ya, bekerja. Di sini satu faedah, ya, ketika beliau hampir siuman, ada orang yang mengatakan kepada beliau, kamu mau menuntut ilmu atau mencari pekerjaan? Beliau memilih ilmu karena ilmu akan memberi muka peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah. Fasbaha wa akhadha tanbih fa hafizahu fi mudatin yasirah. Setelah itu, ya, beliau belajar kitab fikih itu tanbih dan beliau hafal dalam waktu yang singkat, kemudian beliau fokus menuntut ilmu, ya, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang sangat alim pada zamannya, ya. Ini di antara min ajabi khalqillah ta'ala, ya, min a'budi khalqillah, dan juga seorang ulama yang sangat rajin beribadah. Baik. Kemudian wa tawajjaha al-'izzu ila talab al-'ilmi bi jiddin wa ijtihadin wa hammatin 'aliyat wa himmatin 'aliyatin. Maka al-'izzu alaihissalam walaupun sudah usianya sudah lanjut dalam menuntut ilmu, tapi beliau menuntut ilmu dengan bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wa ijtihadin, dengan perjuangan yang biasa, wa himmatin 'aliyah, dengan keinginan, kemauan yang sangat tinggi. Subhanallah. Jadi memang tidak ada istilah terlambat menuntut ilmu dengan usia tua atau usia bagaimanapun, ya. Yang penting ada kemauan, keinginan yang kuat, bijiddin, sungguh-sungguh, wa ijtihadin, perjuangan, wa himmatin 'aliyah, dan kemauan yang tinggi. Li'awida mafatahu fil mudatis sabiqah, untuk dia ingin mengganti apa yang telah terlalaikan pada usia yang sebelumnya, yaitu di masa kecilnya dan di masa mudanya, gitu. Faqasal ulama jalasa fi halaqatim, lalu beliau menghadiri majlis-majlis para ulama, ya, mengambil ilmu mereka. Wa yaktub ala dirasa wa hifz, ya, wa yakubbu ala dirasa wal hifz. Beliau benar-benar berkonsentrasi untuk belajar dan menghafal, wal fahm wal isti'ab, memahami ilmu dan betul-betul menggali ilmu tersebut. Hatta hafizat tanbi fi faniyatil qasira, ini fi finatin qasira. Beliau menghafal matan kitab Syafi'i tanbi dalam masa yang sangat singkat. Wahtazal umum bi mudatin yasira, akhirnya beliau berdapat menguasai ilmu dalam waktu yang sangat singkat. Wa ma tahaddatha bihi an nafsihi, di mana beliau sendiri bercerita tentang diri beliau. Faqala, mahtattu fi ilmi al-ulum illa an ukmilahu ala syekh alladhi aqra'u alayhi, ya. Aku tidak butuh tentang sebuah ilmu dari ilmu kecuali ila an akmilahu, kecuali aku belajar kepada seorang syekh yang aku bacakan kepadanya, ya. Wa ma tawassattuhu ala syekhin min al-syekh alladhina kuntu aqra'u alaihim illa wa qala li asy-syekh qad istaghnaita anni. Jadi beliau setiap belajar fokus dengan syekh itu, mendalami ilmu bersama syekh tersebut. Demikian tidaklah beliau mengatakan bertemu dengan para masyayikh-masyayikh yang pernah beliau belajar atau yang beliau menuntut ilmu bersama mereka dalam masa yang cukup singkat, beliau dikatakan oleh para guru-guru beliau mengatakan, engkau sudah tidak butuh lagi kepadaku, ya, fastaghil ma nafsik, sekarang saatnya engkau untuk menggali ilmu dengan dirimu sendiri. Ya, dia sudah melihat, sudah memiliki alat-alat lah ya untuk menuntut ilmu itu, tuh harus ada alat, memiliki bagaimana cara hal-hal umul usul lah. Siapa usul ilmu, dia usul fikih kah, usul hadis kah, usul tafsir kah. Nah, beliau ini sudah matang dari segi usul dan bisa sudah memahami istimbat-istimbat dari perkataan para ulama maupun dalil. Walam aqna bidzalik, dan tapi saya tidak puas dengan hal itu. Bal la afrah hatta akmal kitab alladhi aqra'uhu fi dzalikal ilm. Dan aku tidak berpindah sampai aku menyempurnakan selesai kitab tersebut dalam ilmu yang aku ambil tersebut. Wa kana yaqul, ya. Dan pernah beliau katakan, madat li salasuna sana la anam hatta umirra abwab al-ahkam ala al-khatiri, ya. Umirra abwab al-ahkam ala khatiri. Beliau pernah mengatakan, ya, selama 30 tahun, ya, selama 30 tahun kata beliau, saya tidak tidur sampai saya, yaitu umirra, mencoba mengingat, mempelajari, memuraja'ah abwab al-ahkam, ilmu-ilmu yang belum pelajari, ya, belum ingat apa yang belum pelajari, dibahas ya dalam khatiri, dalam hati beliau gitu, dalam pikiran beliau. Jadi selama 30 tahun kita beliau, saya tidak tidur ya, sampai ya sebelum tidur beliau mengingat berbagai pembahasan-pembahasan ilmu, subhanallah ya. Wa jama'al 'inzi fi tasili bainal ulum syar'iyyah wa ulum al-arabiyyah, beliau di dalam menuntut ilmunya menggabung antara ilmu agama dan ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu bahasa. Pada rasa tafsir ulum Al-Quran, beliau mempelajari tafsir dan ilmu Al-Quran, fikih dan usul fikih, hadis dan ilmu hadis, lughah, ya, nahwi, balaghah dan ilmu khilaf, ya. Dan ilmu Zadu Salam tidak cukup dengan ilmu saja, walakin tafawwaka fi ma'rifatiha, bukan sekadar belajar, tapi beliau memang betul-betul mendalami, ya, dengan pendalaman yang ya yang luar biasa, yang luas, dan akhirnya beliau juga menulis dalam kitab-kitab tersebut. Sebenarnya dikatakan dari Ibn Umar Al-Hambali menyebutkan wa bari' fil fiqh wa usul wal arabiyyah, di mana seorang penulis biografi beliau Imad Al-Hambali menyebutkan wa Izzu Abdul Salam ini, Al-Izzu Abdul Salam ini adalah betul-betul fakih dalam fikih dan usul fikih dan ilmu Arab, dan bahasa dan ilmu bahasa Arab, ya. Wa faqal aqran wal adrab, beliau mengalahkan teman-temannya, ya, wa jama'a baina fununil ilmi min at-tafsir, beliau telah mengumpulkan ilmu-ilmu tafsir, hadis, fikih dan khilaf aqwalin nas, ya, khilaf para ulama, dan ma'akhidhum, jadi juga mengerti bagaimana dalil-dalil para ulama, wa balagha rutbat al-ijtihad, sampailah beliau pada tingkat seorang ulama yang berhak menyandang gelar sebagai seorang mujtahid. Baik. Kemudian rihlah beliau ke Baghdad. Ya, secara umum beliau lebih banyak untuk ilmu di Damaskus karena banyak ulama di sana satunya. Kalau dibaca bagaimana Damaskus itu sebagai kota ulama, ya, tarikh Damaskus yang ditulis oleh Ibn Asakir itu cukup banyak sekali, ya. Para ribuan para ulama yang beliau jelaskan belajar di yang apa namanya berada di kota Damaskus. Kebanyakan beliau menuntut ilmunya adalah para ulama-ulama Damaskus. Tapi beliau pernah berkelana menuntut ilmu 3 kali, ya. Walakinahu irtahala anha salasa marrat li aghradin mukhtalifa. Al-ula rihlatu ila Baghdad. Jadi beliau pernah keluar dari Damaskus dan pergi ke Baghdad. Yang kedua adalah ke Mesir, yang ketiga adalah ke Hijaz untuk melaksanakan haji dan umrah, ya. Wa kana hadhil akhirah fil ghalib ba'da sana, dan beliau baru keluar dari Damaskus untuk melawan buana untuk ilmu ke Baghdad maupun ke Mesir dan juga Hijaz sambil berhaji dan umrah itu setelah tahun 644 Hijriah, ya. Wa kana qad balagha fil ilmi ghayatahu, di mana beliau sudah memiliki ilmu yang cukup lumayan gitu, ya. Wa bada'a nazala nafsan qada'i Mesir, setelah beliau meminta untuk mundur dari jabatan sebagai qadi di Mesir. Wa kana nasu yaqsunahu hunaka bit fatwa wal akhta anhu, di mana orang sudah banyak meminta memfatwa kepada beliau, ya. Rihlah beliau ke Baghdad disebutkan oleh para penterjemah beliau, para menulis biografi dalam kitab-kitab mereka, bahwa anu izdada syaghafan bil ilmi wa tahsili. Beliau semakin rajin, ya, semakin haus tentang ilmu ketika beliau datang ke Baghdad. Warahala fi ri'ani syababihi ila Baghdad. Di masa mudanya beliau pernah ke Baghdad, hadratul khilafah al-Abbasiyah, di mana situ pusat khilafah Abbasiyah. Dan mau'ilul ilmi wal ulama, dan juga pusat ilmu dan ulama juga Baghdad, sehingga Khatib Baghdadi memiliki sebuah kitab namanya Tarikh Baghdad. Ya. Dan juga sebagai tempat, ya, tujuan para penuntut ilmu dari berbagai kota dan daerah. Baik, dan juga asimatu sarwa ilmiyah wal maktabat zakhir. Di samping dia sebagai pusat ilmu dan juga sebagai pusat sumber ilmu, yaitu banyak perpustakaan-perpustakaan di sana. Nah, di mana tahun 597 itu adalah tahun saat kunjungan beliau ke Baghdad. Dan di sana beliau mengambil, ya, berapa ilmu dan tinggal di sana berapa bulan saja. Maka beliau mendengar hadis, mempelajari hadis dari ulama namanya Abu Hafsin Ibnu Tabarzid dan Hanbal bin Abdullah Ar-Rasafi. Berkata Ibnu Rafi Al-Sulami, وسمعت بعض المحدثين يقول إنه دخل بغداد في طلب العلم فوافق يوم دخوله موت حافظ أبي فراد بن الجوزي. Aku mendengar sebagian ulama ahli hadis, ya, bicara bahwa Ibnu Izzu Adi Salam ini pas masuk ke Baghdad itu di hari pas sampai di Baghdad itu untuk menuntut ilmu, dan harinya wafatnya Ibnu Al-Jauzi, ya. Karena dalika, dan itu pada tahun 597. Ya. Setelah itu kembali lagi Ibnu Izzu Adi Salam ke Damaskus. Nah, kemudian ada pun cobaan-cobaan yang beliau alami di dalam dakwah, di dalam hidup beliau adalah, nah, yaitu ada beberapa fitnah, mihnah tuhu, yang beliau alami, ya, tidak sedikit para ulama memang mengalami berbagai kondisi tekanan dari penguasa, ya, karena tentu atas kebijakan-kebijakan yang dikoreksi oleh para ulama. Nah, ada beberapa cerita ketika salah satu penguasa di Damaskus menyerahkan satu wilayah kepada tentara Salibiyah, tentara Salib, dan beliau memprotes. Beliau memprotes, dan dua orang ulama, yaitu adalah Syafi'iyah dari Izzu Adi Salam, beliau wakil dari ulama Syafi'iyah, dan juga salah seorang dari ulama Malikiyah waktu itu memprotes. Akhirnya keduanya itu diusir, ya, dan beliau, dari itulah awalnya beliau berpindah ke Kairo, pindah ke Kairo. Baik. Nah, ini mauqifuhu min tahalufi Salih Ismail ma'a Salibiyin. Jadi ada salah satu penguasa dari penguasa kaum muslimin, ya, yang melakukan kerjasama dengan para pasukan Salibiyin. Ya, ketika sakitnya Raja Ashraf Musa, yaitu sakit yang beliau dalam keadaan sudah mereka meninggal, ya, yang sakit itu menyebabkan beliau meninggal. Yang mana Ashraf Musa ini meminta, ya, Raja Ashraf ini meminta kepada Izzu Adi Salam untuk ziarah dan menasihati dan berdoa. Maka Izzu Adi Salam memberikan masukan bi ibtal munkarat, untuk menutup berbagai tempat-tempat kemungkaran dan mengembalikan kezaliman-kezaliman, ya, hal harta yang zalim yang diambil secara zalim dikembalikan, wa tatbiq asy-syara' wal iltizam bil Qur'an was sunnah, dan memberikan masukan agar yakni tegakannya aturan-aturan agama dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa'amar Sultan al-Marid akhaw Ismail, maka Sultan yang sedang sakit ini menyuruh saudaranya namanya Ismail al-Jatawal Sultan bin Niyabah, yang itu sebagai wakil, ya, yang menggantikan ketika saudaranya sakit, dan dialah memegang sebagai, kalau kita mungkin, pejabat sementara gitu, ya, dan untuk melaksanakan nasihat dan masukan dari Syekh Izzu Adi Salam, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diharapkan oleh Syekh Abdul Zalam tadi, yang beliau sampaikan kepada Raja waktu itu. Kemudian meninggallah Malik Ashraf pada tahun 635. Baik. Lalu yang menjadi raja setelah itu adalah saudaranya Saleh Ismail, Raja Malikus Saleh Ismail. Nah, tetapi raja ini, Ismail ini, ya, pejabat ini tidak sesuai dengan, tidak menemukan kecocokan bersama Izz Adi Salam. Ya. Bahkan Ismail sayyidun bi Izz, dan dia memiliki prasangka buruk kepada Syekh Abdul Zalam. Walakinahu lam jiru ala izlihi. Azli an khitabatul jami' al-umawi. Tapi dia tidak berani untuk memecat Syekh Izzu Adi Salam dari sebagai seorang imam dan juga khatib di masjid Jami' al-Umawi. Ya. lima ra'au min takrim al-Ashraf Musa wa maluk kamil li'izzi, ya karena para pejabat lain dahulu sebelumnya, saudaranya yang menjadi raja sebelumnya dan juga malikul kamil itu sangat menghormati Isa alaihissalam. Walima tama tapi Isa alaihissalam memakan mauqu maumuqah fil mustama, dan juga kedudukan Isa alaihissalam di tengah masyarakat. Wa suqatin wa hubbi min jumhur muslimin, dan begitu banyaknya kaum muslimin yang menghormati memuliakan beliau. Walamma amara Ashraf naibahu wa akhahu Ismail bi ital munkarat allati ashar ilaihi al-Iz nafadha ba'dahu wa akhfala ba'dan akhar. Terkala Malikul Ashraf sebelumnya memerintahkan agar saudaranya Malikul Saleh Ismail ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Isa alaihissalam untuk menutup berbagai bentuk kemungkaran, nah hanya dilaksanakan sebagian tapi tidak semuanya. Nah. Kemudian kemudian pada satu kejadian ini ya disebutkan walamma tufiya sultan al-ayyubi al-kamil Muhammad bin Adil, tatkala meninggal Sultan Ayyubi ya terjadi perebutan atas kekuasaannya, dan yang menjabat kekuasaan satu anak beliau yang paling besar itu adalah Saleh Ayyub. Maka beliau berpindah ke Sam ya, bada istaqarra lahu amr fi Misr, setelah menguasai Mesir. Kemudian beliau menginginkan setelah itu untuk mengumpulkan kekuasaan-kekuasaan lain di bawah kekuasaannya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di sini walam yataharaja Ismail menuju ila salibin ada al-muslimin, di mana Ismail ini berupaya untuk bekerjasama dengan tentara salib ya dalam menguasai wilayah-wilayah lain ya. Fatahala fa'am liyanju liyan liyajidu liyujannidu untuk membantu pasukan Ayyub ini ya dalam menguasai wilayah-wilayah yang ada. Nah, ketika itulah diprotes oleh Isa alaihissalam ya. Sehingga waktu itu Sultan Ismail mengizinkan pasukan salib masuk ke daerah Damaskus dan membeli senjata-senjata untuk memerangi kaum muslimin di Mesir. Jadi dia Sultan Saleh ini ingin menguasai Mesir yang waktu itu di bawah kekuasaan Baibaris, Sultan Baibaris. Ini menyebabkan marahnya Syekh Isa alaihissalam ya. Sehingga wabada ajaula ula, yani ketika ditanya para ulama, para masyarakat bertanya tentang hal yang dilakukan oleh Sultan Saleh ini, yaitu membolehkan pasukan salib masuk ke Damaskus dan membeli berbagai senjata, maka yahrumu alaikum mubayaatahum. Disebutkan di sini, tegaskan ini adalah haram melakukan hal itu. Ya. Kenapa? Karena kata Isa alaihissalam, mereka membeli senjata untuk membunuh saudara-saudara kalim sesama muslim. Ya, kemudian beliau sa'a mimbar Masjid Umawi Al-Kabir. Ya, kemudian beliau berpidato di masjid, di mimbar Masjid Umawi dengan menjelaskan masalah berloyalitas kepada musuh-musuh. Hah? Dan beliau menjelaskan hukumnya berkhianat, ya, wasanna'a 'ala sultan. Dan beliau menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan sultan itu adalah tindakan yang tidak tepat. Inilah yang menyebabkan mulainya adanya renggang hubungan antara Isa alaihissalam dengan penguasa yang ada di Damaskus, yang berakhir beliau pindah ke Mesir dan beliau hidup di bawah kekuasaan Sultan Baibaris. Nah, inilah yang menunjukkan beliau semakin mendapat kedudukannya mulia di sana, dan Sultan Baibaris adalah sultan yang soleh, yang mana banyak sekali berperan di dalam membela wilayah kaum muslimin daripada masukan Tatar, dan juga beliau juga yang meminta pendapat kepada Isa alaihissalam dalam rangka untuk melengkapi persenjataan, meminta iuran masyarakat atau sumbangan masyarakat. Baik. Beliau ikut memerangi ya, melawan perang salib ya. Syaraka Isa alaihissalam amalian fil jihad wal qital di salibiyin alladziina ittajahu li ihtilal di Miyat wa sa'ir Misr. Beliau ikut berperang bersama Sultan Baibaris tentunya ya, secara langsung berjihad menghadapi pasukan salib ya, pasukan salib yang mencoba menguasai daerah Dimyati dan beberapa wilayah-wilayah Mesir lainnya ya, setelah di mana pasukan salib sampai kepada daerah namanya Mansura ya, wastatharu al-muslimin ya, dan mereka menyerang kaum muslimin Ya, fahabba jaisul muslimin fi Misr limuwajatil Gaza. Ya, sehingga pasukan Mesir melakukan balasan untuk menghadapi, menghadang pasukan salib tersebut. Berkata Subki, wa kana Syekh Izzu al-Islam ma'al askar. Ya, beliau termasuk dari antara tentara pasukan yang masuk dalam itu, di dalam pasukan tersebut. Falamma ra'a Syekh hal al-muslimin nada bi ala sautihi mushiran bi yadi ila ar-rih, ya rihu khudhihim. Iddat marad fa'ada ar-rihu ala marakib al-faranj fakasarhu. Jadi dikisahkan di sini, di ini perang kayaknya di lautan gitu ya. Sehingga angin kencang, lalu Syekh memberikan isyarat kepada kaum muslimin dengan berteriak dengan suara yang keras, memberi isyarat kepada kaum muslimin, ya, wahai angin, ya, hancurkanlah mereka, ya. Fa'ada ar-rih ala marakib al-faranj, sehingga rih itu, angin itu memperanakan, yaitu apa namanya, pasukan laut, angkatan laut dari pasukan salib. Ini cerita yang disebutkan oleh apa namanya, wa kana al-fatu wa gharika akthar farj. Ini menyebabkan karamnya banyak pasukan-pasukan dari salib, ya. Saraha bainal muslimin sarihun, alhamdulillahi arana fi ummati Muhammad rajulan sakhar lahu rih. Ya, sehingga berkat, ya, hal yang tadi, ya, kejadian itu, beliau memuji Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT yang melihatkan di tengah umat Muhammad ini seseorang yang bisa mengarahkan angin agar menghancurkan, ya, memerintahkan angin tadi untuk menghancurkan pasukan. Tapi maksudnya ini adalah beliau memohon kepada Allah SWT agar, ya, angin tersebut dijadikan sebagai perantara kehancuran musuh-musuh Islam. Wa kana asal mubin lil muslimin, terjadilah kemenangan bagi kaum muslimin. Wa tabar mu'arikhun hadhi siha as-sayha min karamatil Izzu al-Islam. Jadi teriakan itu dianggap oleh sebagian penulis sejarah sebagai karamahnya Izzu al-Islam. Taib. Kemudian juga kisah beliau berjihad melawan Tatar, ya, setelah gugurnya, setelah jatuhnya Baghdad, dan beliau juga ikut berjihad, ya, menghadapi pasukan Tatar, ya, dalam menyerang Damaskus dan beberapa kota lainnya. Baik, karena waktu mata kita, dan terakhir beliau membaiat, ya, Baibaris yang waktu itu menjadi raja Mesir, ya, di mana Sultan Baibaris ini sangat menghormati Izzu al-Islam, wa yahtarimuhu, dan memuliakan beliau dan mengenal bagaimana kedudukan beliau, ya, wa yakfur inda aqwali wa fatawihi, dan Baibaris ini sangat memperhatikan masukan-masukan dan fatwa dari Izzu al-Islam tersebut. Izzu al-Islam wafat pada tahun 660 Hijriah, ya, yaitu sekitar 1262 Masehi, ya, atas dan hal ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, ya, dan ilmu beliau dan umur beliau ketika wafat adalah sekitar 83 tahun, ya. Kemudian sedikit, ya, tentang apa namanya, berbagai peran beliau dalam menyebarkan ilmu, ya, adalah orang yang pertama mengajarkan tafsir. Ya, wa kana min mizatil Izzu al-Islam allati tafarrad biha annahu ibtada fi iqai durus fil tafsir li awil marrah. Beliau orang yang mencoba mengadakan pengajian tafsir pertama, ya. Wa lam yakun dhalika ma'hudan min qabl, dan belum pernah ada majlis tafsir, ya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Imad al-Hambali, wa akhadha tafsir fi durusi, dan beliau mengajarkan dalam pelajaran, dalam kajian beliau itu kajian tafsir. Wa huwa awwal man akhadahu fi durus, wa huwa awalu man akhadahu fi durus, orang yang pertama sekali membuat materi ini, ya, jadi materi pelajaran beliau itu tafsir. Demikian pula Imam Suyuti menjelaskan, wa alqa tafsir bi Misr durusan, jadi di telah beliau pindah ke Mesir, beliau membuka pelajaran tafsir sebagai pelajaran rutin beliau setiap mengajar. Wa huwa awwal man fa'ala dzalika, beliau adalah orang pertama melakukan hal itu. Baik. Ini banyak sebetulnya peran-peran lain, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat zuhud dan wara, ya. Sangat zuhud dan wara, ya. Di sini disebutkan sebuah kisah, ya. Di disebutkan di sini di mana para ulama-ulama yang semasa Nabi Muhammad SAW dan murid-muridnya, ya, tentang bagaimana mengatakan bahwa seorang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang warak dan sangat taqiyan, yang sangat, ya, sangat memperhatikan hal-hal yang halal dan sangat jauh hal-hal yang dan sangat menjauhi hal-hal yang haram. Wa istinama syubhat fi amali wa tasarrufati, sangat menghindari hal-hal yang syubhat dalam perbuatannya dan tindakan-tindakannya. Wa fi manasibihi wa muwafiqihi, dia baik dalam urusan jabatannya ataupun dalam mengambil sikap-sikapnya. Wa bi kasbihi wa rizqihi, atau dalam pekerjaannya dan rezekinya, ya. Wa fi ibadati wa muamalati, dan juga dalam ibadah dan muamalahnya. Adalah orang-orang yang sangat, ya, dia seorang yang sangat wari' dan zuhud, ya. Wa ma yadu ala wara'ihi wa zuhdi annahu lam yajma' baina dunya illa qalil. Di antara hal yang menunjukkan bagaimana wara'nya beliau dan zuhudnya beliau adalah beliau tidak pernah mengumpulkan, ya, kekayaan dunia kecuali sedikit, ya, dan tidak memiliki dari kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja. Fa idza 'alaihi a'rada 'anha, bila ditawarkan beliau tidak mau, menolaknya. Wa qisasu fi dzalika katsira, cerita beliau dan hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ketika indama intahat mihnatu ma'a Malik Asyraf bin Dimashq, di dekat ketika beliau selesai urusan yang menimpa beliau di Damaskus, kemudian setelah itu Malik Damaskus meminta, yaitu yastardihi wa yu'iduhu bisila wal mal. Jadi karena sebelumnya dia ada perselisihan dengan penguasa, kemudian setelah itu penguasa ini meminta maaf dan ingin memberikan kepada beliau hadiah, begitu, ya. Wa qala wallahi la aj'alannahu aghnal ulama, di mana raja itu menyebutkan bahwa saya akan jadikan dia ulama yang paling kaya. Walakin Izzu lam yabahu dzalik, dan Izzu alaihi salam tidak mau, tidak memperhatikan hal itu. Wa lam tahiz hadzal fursa li masalihi asy-syakhsiyah, dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu untuk keperluan pribadinya. Palam yakbal dirhaman minal malik, dan tidak mau menerima walau satu dirham pun dari penguasa, dari raja saat itu. Bal rafadal istima' li umurin saksiyah wa mujamalatin resmiyah, bahkan beliau menolak jika ada pertemuan-pertemuan urusan pribadi atau mujamalat resmiyah, yakni urusan mujamalah diplomasi-diplomasi, ya. Kama itathara anil istima' bil malikil kamil indama qadiman Dimashq wa talabu ilaihi, sebenarnya beliau menolak untuk bertemu dengan Raja Al-Kamil ketika raja ini datang ke Damaskus dan memanggil beliau. Nah, ini kepribadian seorang ulama yang patut untuk kita tiru, ya. Tidak menjadi penjilat, juga tidak, ya, konsekuen dengan kata-kata, ya, bukan memanfaatkan kondisi ketika ada peluang-peluang untuk mengumpulkan dunia. Subhanallah, ini terlihat sekali beliau bagaimana ketika raja meminta maaf dan ingin memberikan beliau adalah sebagai menebus salahnya, dia katakan oleh raja tersebut, saya akan jadi ulama yang paling terkaya, artinya apapun dia minta, tapi tidak satu dirham pun yang beliau terima, dan bahkan beliau menolak pertemuan-pertemuan yang di dalamnya akan ada hal-hal yang sifat pribadi atau mujamalat, ya, sekedar basa-basi. Beliau tidak mau hadir dalam perkumpulan-kumpulan yang tidak, ya, yang membawa syubhat ataupun yang akan merusak nilai-nilai warak beliau dan zuhud beliau. Baik. Sebetulnya banyak cerita-cerita beliau, ya, tentang bagaimana bukti-bukti zuhudnya beliau dan waraknya beliau. Taib. Beliau sangat anti dengan bid'ah. Nah, karena akhir-akhir ini banyak juga orang memanfaatkan sebuah penjelasan beliau tentang pembagian bid'ah, ya. Tetapi beliau sendiri adalah anti bid'ah. Disebutkan oleh Abu Syama Al-Maqdisi, ya. Ini adalah murid dari Syekh Izzu Al-Salam sendiri, yaitu menyebut nasir sunnah, beliau adalah orang yang membela sunnah, wa qawmi'ud bid'ah, dan menentang bid'ah. Pokokkan Izzu al-Salam ma'rufan bi muharabatihi lil bid'ah wal munkarat, di mana Izzu al-Salam sangat terkenal dengan orang yang anti bid'ah dan perbuatan-perbuatan mingkar. Fa'adhal kathir mimma kana yarahu bid'an yarkabuha awamul muslimin, di mana beliau mengingkari kebanyakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam muslimin, ya. Seperti fata fa'afta bimani salati raghaib, beliau memfatwakan larangan untuk melaksanakan salat raga. lam tu'had fi sadr awal, tidak pernah terdapat dilakukan oleh generasi pertama umat ini. Kama azal izbi dal khutaba fil masjid, ya, di mana juga Isa alaihi salam menghilangkan bid'ah-bid'ah yang biasa dilakukan oleh para khatib-khatib di masjid, seperti memakai pakaian hitam, ya, wadiqatus saif alal mimbar, atau wadaqus saif, ya, menghentakkan pedang di mimbar, watasjiy fil khutbah, watasjiy fil khutbah, ini apa maksudnya? Oleh orang-orang pada hari ini. Baik. Kemudian tentang tasawuf. Ya, tentang tasawuf, bagaimana beliau mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi daripada aniraksi wassama'i, dari bergoyang dan berdendang, ya, bergoyang dan berdendang di dalam berzikir, dalam berselawat, ya. Beliau menyebutkan wa amma raqsu wa tasfiqu, adapun bergoyang, tepuk tangan, yang memiliki ilmu atau orang memiliki kemuliaan. Dan ketika ditanya Isa AS tentang insyad, tentang nasyid-nasyid, wa tawajud, ya, tawajud wa raqs wa sama. Ya, tawajud adalah perbuatan orang sufi ketika mereka sudah bergoyang, kemudian mereka pingsan. Itu disebut tawajud raqs, ya, bernyanyi-nyanyi, ya, berdendang-dendang. amalan mereka jauh dari tuntunan Islam, ya, kemudian juga omongan-omongan celetuk-celetuk mereka akan terlihat merendahkan ajaran Islam, mengolok-olok ajaran Islam seterusnya. Itu di antara sifat umumnya mereka. Kemudian para ulama di mana mereka mereka itu di mana mereka ini dinisbah kepada zindik. Kenapa disebut zindik? Ya, karena mereka sifatnya zindik itu adalah gelar yang sebenarnya nama untuk penyebutan suas yang sangat jelek begitu ya, penamaan yang sangat buruk itu. Ketika seorang sebut zindik, artinya dia adalah orang yang sangat jauh menyimpang dari jalan kebenaran Islam. Walaupun dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, tapi kalau tidak menyesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya tidak dikatakan sebagai seorang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ada orang mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka justru melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, banyak orang yang gulu-gulu dengan para ulama, ya, tapi mereka menyelisihi nasihat-nasihat para ulama itu sendiri. Nah, bagaimana dengan seorang Muslim? Kalau dia mengaku cinta Allah, tentu dia harus mengikuti Rasulullah SAW seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran. Ya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan hai Muhammad kepada umatmu, ya, jika kalian memang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Quran, ya, atau salah jalan mengaplikasikan cintanya, ya. Maka ada suatu bait syair, ya, qul yada'i yasilu ila Allah ila laila wa laila la taqiru bidak. Ada orang setiap kali mengaku saya ini, ya, pacarnya Laila, saya kekasih Laila gitu, tapi Laila enggak pernah mengakui dia sebagai kekasih dia, ya, gitu. Dia begitu, tidak sekedar. Maka para ulama menyebutkan laisa syana an tuhibbu walakin syana an tuhabbu, bukan antuhabba, ya, antuhabba. Bukan perkaranya engkau mengaku mencintai, tapi permasalahan yang penting itu adalah bagaimana engkau supaya dicintai. Ya, jadi jangan mengaku cinta Allah, cinta Rasul SAW, tapi Allah dan Rasulnya tidak mencintai kita. Maka yang penting itu berbuat sesuatu yang membuat Allah mencintai kita. Ya, membuat Rasulullah SAW mencintai kita. Itu yang harus kita lakukan. Tentu bagaimana hal itu bisa dapat? Tentu dengan mengikuti perintah Allah yang ada dalam Quran, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itulah cara kita agar kita dicintai Allah dan Rasul. Adapun banyak orang mengaku cinta Allah, banyak orang, tapi dia enggak sholat, tapi dia tidak menutup aurat, ya. Ada orang mengaku dirinya bersih, akhlaknya, hatinya baik, tapi tidak sholat. Di mana kebaikan hati? Itu merupakan rusaknya hati seseorang, ya. Ada pula argumentasi, ya, yang penting hati baik, tidak berhijab, tidak berapa. Itu sudah menunjukkan hatinya yang rusak. Sehingga kalau hati baik, pasti dia menutup auratnya, begitu. Tidak bergabung, mungkin terjadi satu pelanggaran yang orang mengakui kelebihan di sisi lain, padahal dia jelas-jelas melanggar terus mengaku bahwa dia memiliki kelebihan yang lain. Tidak ada artinya kita mengaku-ngaku kalau tidak dibukti dengan amal. Makanya Hasan Basri menyebutkan laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin maqara biqalbi wa taba'ahu amal. Jadi bukan iman itu bukan secara bercita-cita, bukan sebatas khayalan, tapi adalah yang betul-betul tertancap dalam hati dan diikuti dan dibuktikan dengan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon di 0218236543. Silakan. Jika sudah terhubung langsung, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Erwin di Tangerang Selatan. Nah, silakan Pak Erwin. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, banyak ulama-ulama besar berasal dari Suriah, Mesir, Maroko. Mereka ulama-ulama besar yang kita kenal dalam sejarah-sejarah Islam tersebut, kan? Tapi kenapa zaman sekarang banyak penyimpangan di negara-negara tersebut, masyarakatnya jauh dari manhaj salaf dan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh para ulama-ulama besar tersebut yang dipraktikkan hingga saat ini, menyebabkan banyaknya penyimpangan mereka tersebut? Apakah ajaran-ajaran ulama-ulama besar tersebut tidak berbekas sedikit pun atau sudah mulai ditinggalkan oleh mereka. Kenapa mereka harus meninggalkan ajaran tersebut? Padahal ajaran-ajaran itu kan sangat pas dengan mata salaf. Itu yang ditanyakan. Baik. Jazakumullah khairan. Oh iya. Nah, silakan Ustaz dari Pak Erwin di Padang Sidempuan. Baik, perlu kita ketahui, dimanapun di muka bumi ini, banyak ulama-ulama besar yang mereka juga mengenal kebenaran dan juga memiliki ilmu yang luas, ya, dimanapun. Namun, kadang-kadang memang berbeda persentasenya dibanding ulama di daerah lain, itu mungkin, ya, persentase berbeda. Dan juga persentase dari orang yang mengikuti jalan yang benar itu juga berbeda dari daerah ke tempat. Demikian juga di masa ulama dahulu, ya, ketika Bani Ubaidiyah berkuasa di Mesir sekian ya tahun yang lamanya, itu di sana muncul apa? Bani Ubaidiyah yang menguasai Mesir, kemudian Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, di Bani Ubaidiyah dan juga negara-negara Khawarij yang ada di bagian tadi di Maghribi itu, di bagian benua Afrika yang bagian ke Arab tadi di Maroko dan juga Aljazair atau Algeria dan juga Tunis, di situ dulu berpusat juga ada negara. Jadi tergantung dari juga dipengaruhi oleh kondisi politik juga dipengaruhi oleh kondisi politik. Maka kita lihat sekarang ini di mana penguasa lebih dekat kepada ajaran Rasulullah SAW atau ajaran Islam, rakyatnya akan pasti lebih dekat juga ke ajaran Islam atau ke sunnah Rasulullah SAW. Itu biasanya. Maka ada ungkap para ulama, ya al-awam dinul awam ala mulukihim. Banyaknya kadang-kadang agama masyarakat itu mengikuti agama penguasa. Ya, itu kadang-kadang sudah dalam sejarah memang gitu, ya, terbukti gitu ya. Kebanyakan bahwa masyarakat itu banyak terpengaruh oleh pemahaman penguasa. Karena mereka yang membuat aturan, mereka yang memberikan peluang untuk tersebarnya kebenaran, mereka yang itu semua berada di tangan mereka tentunya. Tapi bukan berarti di tempat-tempat tersebut mati kebenaran, tidak ada sama sekali orang yang berada di atas kebenaran, tidak demikian. Jadi itu memang situasi bahwa politik juga mempengaruhi. Tetapi kita lihat, walaupun di masa Umayyah, di masa Abbasiyah terjadi berbagai gejolak politik, tapi namunnya ulama tetap muncul, ulama-ulama besar. Nah ini, jadi mereka tetap fokus untuk belajar ilmu agama, tidak mati gitu. Bagaimanapun penguasa hiruk pikuk mereka dalam berkecamuk merebut kekuasaan, namun kita lihat di masa-masa yang begitu genting juga lahir ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama yang berpengaruh. Ya. Kita lihat tadi Ezzuddin Salam banyak sekali, ya, tadi Imam Nawawi banyak sekali ulama-ulama yang mana saat itu juga kondisi umat Islam setelah dibantai habis oleh Mongol, ya, oleh Wansa Tatar, ya, tetap ulama-ulama juga bangkit, ada gitu. Karena memang kebenaran itu tidak akan pernah hilang di tengah umat Islam. Itu sebenarnya sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haq. Akan sentiasa satu golongan di umatku berada di atas kebenaran, la yadurru man khalafa wa la man khadalahum. Tidak akan mengganggu mereka orang-orang yang menentang dan menghina mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya keputusan Allah, terjadinya hari kiamat. Jadi itu sunnahullah, ibrah, ya. Itu adalah istilahnya memang suatu pelajaran sejarah yang kita lihat. Ya, ketika Iran sebelum dikuasai oleh orang Syiah Rafidhah, itu adalah pusat ulama-ulama sunnah semua di sana. Namun setelah Iran dikuasai oleh Syiah Rafidhah, ya, hampir tidak terdengar suara ulama al-sunnah di sana. Tapi apakah tidak ada ulama al-sunnah di sana? Ada, mereka ada, tapi tetap mereka tidak muncul ke permukaan karena memang kalau di masa sekarang pokoknya media apapun informasi dikuasai oleh pihak yang memusuhi mereka gitu, maka mereka tidak muncul. Ya. Demikian dalam berbanyak kondisi. Namun itulah hikmah, ya, adalah tantangan yang dialami oleh para penegak kebenaran dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekurang jazal khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, nah, kami ajukan pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp dari Abu Yusuf yang berada di Depok, dan juga penanya yang lainnya yang kami gabungkan dengan pertanyaan yang senada. Ya Ustaz, kondisi kaum muslimin yang banyak penyimpangannya, yaitu dalam kebid'ahan dalam hal agama, apakah akan terus terjadi sampai hari kiamat nanti? Lantas kapankah ajaran Islam ini akan kembali murni seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Mohon penjelasannya. Taib, yang namanya semakin jauh dari masa kenabian, sebenarnya terbat dalam katakanlah Anas bin Malik dan juga para ulama lainnya, ya, setiap jauh dari masa-masa kenabian akan semakin banyak penyimpangan-penyimpangan, justru akan semuanya akan sebagai fitnah, dan itu adalah sebagai isyarat-isyarat semakin mendekatnya hari kiamat. Ya. Tapi apakah tidak ada orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan dibawakan oleh Rasulullah SAW diamalkan kepada sahabat? Pasti ada, selalu ada. Tapi di samping itu akan selalu ada aliran-aliran, ya, akan selalu ada. Ya, yang namanya kekufuran akan selalu ada, yang namanya penyimpangan-penyimpangan akan selalu ada, dan itulah tugasnya para ulama meluruskan, menasihatkan, itu tugasnya. Nah, namun perlu dibedakan, ada perkara-perkara yang inti, yang merupakan prinsip dasar dalam Islam, nah, ada pula yang bukan prinsip dasar, ya, pelanggaran itu tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Nah, itu seperti bid'ah-bid'ah amaliyah yang tidak yang berkenaan dengan urusan-urusan ibadah. Tapi tidak semua bid'ah amaliyah juga dikatakan tidak termasuk prinsip, ya, ada bid'ah amaliyah yang bisa menjadi prinsip. Nah, maka disinilah peran ulama, dan dakwah tidak akan pernah putus, dan bukan pula kemungkaran yang bermacam bentuk penyimpangan tidak akan pernah putus sampai hari kiamat, akan selalu ada bersaing. Ya, ketika di masa Rasulullah SAW, apakah semua dunia telah mengikuti Islam? Tidak, kan tetap ada kan orang yang kafir, tetap ada orang yang kafir di masa Rasulullah SAW, akan selalu tidak, bukan berarti Islam itu menang. Islam agama orang semua di dunia, bukan begitu maksudnya. Ya, karena itu sudah sunnatullah bahwa yang namanya perperangan antara hak dan yang batil akan senantiasa sampai hari kiamat. Disitulah letaknya perjuangan kesabaran ahlul haq. Ya, dan ujian bagi mereka untuk istiqamah di atas kebenaran mereka, sehingga berbagai syubhat dijawab oleh para ulama. Maka oleh sebab itu selalu digali ilmu-ilmu ulama itu, karena kita akan butuh untuk menjawab berbagai syubhat-syubhat, tantangan-tantangan, ya, berbagai pemahaman-pemahaman yang mencoba melencengkan ajaran agama ini. Maka oleh sebab itu kita selalu mengolah, mendalami, membahas kita-kita para ulama tersebut, agar kita mendapatkan ilmu untuk menjawab syubhat-syubhat. Dan kebanyakan bid'ah-bid'ah yang ada sekarang juga bid'ah-bid'ah yang berlalu sebenarnya, hanya berubah tempat dan nama kadang-kadang, tapi hakikat syubhat-syubhatnya sama saja, hampir sama syubhat-syubhat al-bid'ah itu semuanya hampir sama sebenarnya. Kalau kelompok Khawarij, ya, syubhatnya itu saja. Kelompok Murji'ah, yaitu itu juga syubhatnya. Al-Qadariyah juga bukan begitu aja syubhat-syubhatnya begitu, ya. Nah, tapi kita tentu kadang-kadang dengan istilah-istilah baru mereka ungkapkan, maka kita juga perlu mengembangkan ilmu kita untuk memberikan pencerahan di dalam pemahaman-pemahaman yang menyelisih pemahaman para salafus saleh tersebut. Itu yang dapat kita jawab. Allahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan atas sebenarnya demikian, dan rupanya waktu yang telah disediakan sudah mencukupi untuk kajian di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ustaz. Mungkin ada ikhtiar yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, alhamdulillah, kan, Ustaz. Alhamdulillah, materi yang kita sampaikan telah selesai. Semoga apa yang telah kita bahaskan, kita bahas, mendapat kita ambil faedah-faedahnya. Semoga Allah menjaga kita semua di dalam kebaikan dan melindungi kita di segala keburukan. Juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk terselamat segalanya acara ini, semoga Allah berikan keberkahan dalam usia dan rezeki mereka serta segala hal yang Allah berikan kepada mereka. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.